Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Afaniyah. Hah? Afani. An-naw'u tsalits. An-naw'u tsalits betul ya. Itu belum kan? Belum selesai ya? Baru matanya saja ya itu. Sekarang pelajaran syarahnya tentang itu. An-naw'u tsalits ma ja'a min al-kalimat 'ala thalathati awjuh. Apa yang datang dari kalimat-kalimat di atas tiga sisi, wa huwa sab'un, dan itu ada tujuh. Ihdaha idh, fayuqalu fiha taratan dhurfun ma madha min az-zaman ghaliba. Yang pertama idh, dikatakan pada idh maksudnya terkadang dia dhurf. Ya. Lima madha min az-zaman, dari waktu yang telah lewat. Ghaliban, itu umumnya. Dan dia ketika itu tidak bisa jatuh sebagai fa'il atau mubtada ataupun maf'ul. Ya. Sehingga ayat-ayat yang didatangkan dalam contoh yaitu wadhkuru id antum qalilun wadhkuru id kuntum qalila, itu id di situ bukan maf'ul dari udhkuru. Indal jumhur. Ya. Jumhur menghalangi id pada dua contoh yang disebutkan dalam matan itu untuk dibawa kepada maf'ul, bahkan dia dibawa kepada dhorof. Dhorof bagi maf'ul yang mahdhuf, jadi maf'ul yang mahdhuf. Pada contohnya tadi wadhkuru idza antum qalilun wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz antum, dia dhorof zaman pada mahalnya nasab. Ya, lima madha min az-zaman di mahal nasbin. Demikian pula yang setelahnya. Di situ idh tarf lima madha min az-zaman pada mahalnya nasab. Berbeda dengan pendapat yang lain. Ya. Ada yang berpendapat bahwasanya di situ idh sebagai maf'ul, seperti Al-Akhfash, juga Az-Zajjaj Ibnu Malik. Ya, mereka menjadikan idh dalam dua contoh ayat di atas sebagai maf'ul dari udhkuru. Ya, udhkuru idh antum. Itu idh sebagai maf'ul bih. Tapi yang rajih mendapat jumhur tadi. Kemudian disebutkan di sini dhorfun lima madha min az-zaman. Idh adalah dhorf untuk waktu yang telah lampau. Ada syaratnya, yaitu agar fi'il yang datang setelahnya adalah fi'il yang madhi, lafaz dan maknanya. Ataupun syarat dari jumlah fi'liyah al-ismiyah, yang enggak ada syarat. Syarat dari jumlah fi'liyah yang datang setelah idz agar fi'ilnya madhi lafzan wa ma'nan. Ya. Seperti tadi wadhkuru idz kuntum qalila, kalau wadhkuru idz antum ini jumlah ismiyah. Ya, pada jumlah ataupun pada jumlah fi'liyah yang datang setelah idz, itu syaratnya fi'ilnya itu madhi lafzan wa ma'nan, atau dia madhi maknanya saja, lafadznya mudhari', seperti wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal bait. Ya, ingat tatkala Ibrahim yarfa'u al-qawa'id, mengangkat dasar-dasar al-bait. Di sini yarfa' fi'ilnya mudhari', tapi maknanya apa? Madhi, telah lewat. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang semisal itu. Saya ulangi. Ya. Bahwasanya idh apabila datang setelahnya jumlah fi'liyah, maka dipersyaratkan agar fi'ilnya fi'il yang madhi lafaz dan maknanya, atau madhi maknanya saja. Ya. Tidak masuk. Ya. Ini mengeluarkan fi'il yang dia mudhari' lafzan wa ma'nan. Wa tadkhulu 'ala al-jumlataini, dan idh bisa masuk kepada dua jumlah, al-ismiyati wal fi'liyah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Fal ula, maka yang pertama masuknya idh kepada jumlah ismiyah adalah wadhkuru idh antum qalil. Wa tsaniyah, yang kedua masuknya idh kepada jumlah fi'liyah adalah wadhkuru idh kuntum qalila. Wa min ghairi al-ghalib annaha qad tusta'mal lil mustaqbal, dan di antara yang tidak umum dalam pemakaian adalah bahwasanya id digunakan untuk mustaqbal, waktu yang akan datang. Ya, ini berbalik ataupun berbeda dengan iza. Ya. Min ghairil ghalib ana tustamal li fil madhiyah. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ. Ini contoh penggunaan yang tidak umum, tidak sering, pada إِذْ, di mana digunakan dia untuk mustaqbal. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. Setelah kalian ataupun mereka akan mengetahui إِذْ, ketika belenggu-belenggu diikatkan di leher-leher mereka. فَإِذْ هُنَا بِمَعْنَ إِذَا. Maka إِذْ di sini maknanya إِذَا. Kenapa? Lianna al-amila fiha fi'lun mustaqbal. Karena amil pada iz itu mustaqbal. Ya'lamun. Fasawfa ya'lamun. Mustaqbal. Sawfa. Masuk ini sawfa. Ini menunjukkan ya'lamun untuk mustaqbal. Wa yuqalu fiha taratan harfu mufaja'ah. Dikatakan pula pada iz terkadang dia sebagai huruf mufaja'ah. Sebagaimana iza ya. Hanya di sini diqaid. Agar iz bermakna mufajaah, yakni idza waqa'at ba'da baina aw bainama, apabila dia jatuh setelah baina dan bainama. Hanya itu. Jadi id kalau datang setelah baina dan bainama, maka mesti dia harfu mufajaah ya. Kalau tanpa didahului oleh baina dan bainama, ya dia dzaraf. Fal awwalu ka qaulika, ya kalau dzaraf ya mesti isim. Yang pertama yaitu baina adalah seperti ucapanmu, baina ana fi dhiqin idh ja'al faraj. Ya, tatkala saya berada dalam kesempitan, kesulitan, idh ja'al faraj, maka tiba-tiba datang ke lapangan. Ya. Ini insyaallah jelas ya. Kemudian mana ambilnya idh? Baina ana fi dhiqin idh ja'a al-faraj. Sebelumnya enggak ada fi'il yang mendahului, ya kan? Yang namanya amilnya idh kan fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Lihat sebelumnya ada enggak? Enggak ada ya? Ya. Jadi amilnya itu fi'il yang mahdhuf, yufassiruhu ma ba'da idh. Amilnya itu mahdhuf. Amilnya mahdhuf karena sudah ditafsirkan atau dicukupkan dengan jumlah tafsiriyah yang datang setelah iz, sehingga takdirnya di situ ja'al faraj gitu. Ja'al faraj baina ana fi dhiqin id ja'al faraj. Amilnya sama dengan yang ditafsirkan ja'al faraj gitu, sebelum iz, ditakdirkan sebelum iz. Baina ana fi dhiqin ja'al faraj id ja'al faraj. Wasan yang kedua yaitu baina, seperti ucapannya penyair, istaqdirillaha khairan warbayanna bihi fa bainamal usru iddarat mayasiru. Istaqdirillah, mintalah kepada Allah kudroh, kemampuan, kekuatan untuk berbuat khair, bisa berbuat kebaikan. Mintalah kepada Allah kudroh, kemampuan untuk bisa berbuat kebaikan. Warbayanna bihi, dan ridolah dengannya. Fabaina mal usru iddarat mayasiru. Tatkala kami ditimpa al-usr, kesusahan, iddarat mayasiru. Tiba-tiba datang mayasiru. Banyak kemudahan, kemudahan. Di sini syaitnya mana? Idh. Datang setelah bainama. Ya. Kalau baina itu, iramnya dia mudhaf ya kepada jumlah setelahnya. Adapun bainama, tidak bisa diubahkan kepada setelahnya. Karena sudah ditahan. Dengan apa? Ma. Wa hal hiya dzarfu zamanin aw makanin aw harfun bi ma'na al mufaja'ah aw harfun zaidun li taukid aqwal. Dan apakah dia? Dia kembali ke mana? Id yang merupakan ataupun yang bermakna apa? Mufaja'ah. Hal hiya dzarfu zaman, apakah dia dzarf zaman? Id yang datang setelah baina dan bainama. Apakah dia dzarfu zaman atau dzarfu makan atau huruf dengan makna al-mufaja'ah? Ada khilaf. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya id adalah dzarfu zaman, yaitu id yang datang setelah baina ataupun bainama, dikatakan sebagai dzarfu zaman. Ini pendapatnya Abu Hayyan. Ya. Kemudian yang mengatakan bahwasanya dia id yang datang setelah baina dan bainama adalah harfun di makna al-mufaja'ah, itu pendapatnya Ibnu Malik. Ya. Ada juga yang mengatakan harfun zaidun li taukid, huruf tambahan untuk taukid. Ini pendapat dikaitkan dari Abi Ubaidah dan dipilih oleh Ibnu Asy-Syajari. Wallah alam, pendapat yang mengatakan bahwasanya dia dzarfu makan itu pendapatnya siapa? Aqwal, ya, ada beberapa pendapat. Ini tadi pendapat-pendapat yang pertama dzarfu zaman, ada yang mengatakan dzarfu makan, ada yang harfun yaman al-mufaja'ah, ada yang mengatakan harfun zaid li taukid. Ya. Wa yuqalu fiha taratan, dan terkadang id dikatakan sebagai harfu ta'lil bil ain. Ya, dikatakan dengan harfu ta'lil dengan ain, ta'lil. Ya. Bukan taglil. Kaqouli ta'ala wa lan yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil 'adzabi musyrikun. Tidaklah bermanfaat bagi kalian di hari ini, di hari kiamat, idz zalamtum. Di sini maknanya karena kalian berbuat zalim. Annakum fil 'adzabi musyrikun. Ya. Bahwasanya kalian bersekutu dalam azab. Di sini yanfa'ukum, mana fa'ilnya? Ya, annakum itu. Masdar mu'awal dari annakum. Ya. Kaunukum musytarikuna fil azab la yanfa'ukum. Ya. Tidak bermanfaat bagi kalian. Ai wa lan yanfa'ukumul yauma isyrakukum fil azab. Yani tidaklah bermanfaat bagi kalian di hari ini isyrakukum fil azab. Persekutunya kalian dalam azab. Antara da'inya dan yang mad'unya. Li ajli zulmikum fid dunya, karena kezaliman kalian di dunia. Di sini id bermakna li ajli. Wa hal hiya harfun li manzilati lam ta'lil aw dhurfun wa ta'lil? Wa ta'lil mustafadun min qaw min quwwati al-kalami qawlan. Apakah dia? Ya. Id yang bermakna ta'lil itu adalah huruf dengan seperti kedudukannya lam ta'lil, atau dia dhorof berarti isim, dan ta'lilnya, makna ta'lilnya itu diambil dari kekuatan kalamnya bukan dari idnya. Qaulan, ada dua pendapat ya, pendapat yang pertama mengatakan dia huruf seperti lam ta'lil, pendapat yang kedua dia dhorof isim berarti ya, dan makna ta'lilnya itu diambil dari kekuatan kalam bukan dari idnya. Ya. Apabila dikatakan dorobtu idza asaa, ya. Dorobtu idza asaa, saya pukul dia idza asaa, makna karena ini tidak dihasilkan dari id, tapi dihasilkan dari kekuatan kalamnya. Di situ dorobtu idza asaa, ya, secara zahir ya ad-dorob ini dimunculkan disebabkan kenapa al isaah gitu loh. Dorobtu idza asaa, saya pukul dia karena dia berbuat jelek. Ah, dia hasilkannya makna ta'lil itu dari kekuatan kalamnya bukan dari iznya. Jadi sini ad-dharb sebagai illah dari al-isaah. Ya. Ya. Berarti bedanya hal dalam hal i'rab, dalam hal makna sama. Apakah yang mengatakan di situ id, ya, dia harfu ta'lil dengan seperti lam ta'lil ataupun dhorof, kemudian ta'lilnya mustafad min quwwati al-kalam, bedanya dalam hal i'rab. Kalau yang pertama huruf ya berarti tidak ada mahal kan. Kalau dhorof ya pada mahalnya nasab. Asaniyah yang kedua. Ya, kita baca dulu matanya. Belum kan? Setelah iz adalah lamma, fayuqalu fiha fi nahwi lamma jaa zaidun jaa amrun, harfu wujudin li wujudin, wa takhtassu bil madi, wa za'ma al farisi wa mutabi'uhu annaha dharfun bi ma'na hin, wa yuqalu fiha fi nahwi bal lamma yadhuqu 'adhab harfu jazmin li nafyi al mudari' wa qalbihi madiyan muttasilan nafyuhu mutawaqqi'an thubutuhu. Ala tara anna al-ma'na annahum lam yadhuquhu illa al-ana wa anna dhawqahum lahu mutawaqqa'. ويقال فيه حرف استثناء في نحو أنشدك الله لما فعلت. Panjang di sini ya. Kita ambil yang pendeknya saja dulu. Sedikit-sedikit. Yang kedua lama. Fayuqalu fiha. Terkadang dikatakan padanya. Fayuqalu fiha. Dan dikatakan lama. Pada semisal contoh. Lama ja'a Zaidun ja'a Amrun. Sebagai di sini harfu wujud li wujud. Harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Karena keberadaan sesuatu yang lain. Contoh. Lama ja'a Zaidun ja'a Amrun. Di sini. Hasola maji'u Amr bisababi maza maji Zaid, ya kan? Adanya kedatangan Amr karena sebab kedatangan Zaid. Lama ja Zaidun ja Amrun, terjemahnya apa yang enak? Ini bisa karena Zaid datang maka Amr datang, gitu kan? Harfu wujud li wujud. Ya, karena Zaid datang maka Amr datang. Ya. Dikaitkan al-muhim. Keberadaan yang kedua karena sebab yang pertama. Wa takhtasu bil madhi, dan ketika itu dia dikhususkan untuk madhi, masuk pada fil madhi saja. Ya, enggak boleh lama ya ji'u Zaidun, enggak boleh. Ya. Jadi di sini syarahnya, wa yuqalu fiha taratan harfu ta'lilin bil asaniyah ya. Min al kalimat allati ja'at 'ala thalathati awjuh lama, di antara kalimat yang dia datang di atas sisi yang tiga adalah lama. Sebelumnya apa? Kalimat yang datang di atas sisi yang tiga. Iz. Iz itu datang. Yang pertama itu apa? Waraf. Lima mawbah minas zaman. Kemudian yang kedua. Mufajah yang ketiga. Lita'lil. Ingat-ingat ya. Ya. Tahu kan tempat-tempatnya? Kapan dia dibawa? Lihat konteks ya. Paling antum bingungnya membedakan antara iz yang untuk madhi dengan yang mustaqbal. Lihat konteks ya. Iya. Lihak, sihak, siak. Lihak. Yang setelahnya, kemudian apa? Sibak yang mendahulunya, siak konteksnya. Ya. Adapun kalau yang setelah lama itu jelas, ya mesti dia id di ta'lil. Hanya saja ada khilaf di situ. Apakah dia huruf ataupun dharaf? Asani yang kedua, minal kalimat allati ja'at 'ala thalathati awjuh. Yang kedua di antara kalimat yang datang di atas tiga sisi adalah lam bi fathhi al-lam, ya dengan fathah lamnya, wa tasydidil mim dan tasydid mim. Untuk mengeluarkan apa ini? Lama ya mukhaffafah itu. Fayuqalu fiha fi nahwi lamma ja'a Zaidun ja'a Amrun. Yuqalu fiha dikatakan pada lamma pada semisal contoh lamma ja'a Zaidun ja'a Amrun sebagai harfu wujudin li wujudin. Seperti itu Arabnya ya. Lamma harfu wujudin li wujudin. Ja'a fil madin Zaidun ya apa? Fa'il. Lamma ini diantara apa ini? Syaratnya apa? Jazim atau warjazimah? Warjazimah. Ya, tidak menjazimkan. Ya, ja'a Zaidun sebagai jumlah syartiyahnya. Ja'a Amrun sebagai jumlah apa? Jawabnya. Fawujudu maji'i Amrin liwujudi maji'i Zaidin. Maka adanya kedatangan Amr itu disebabkan adanya kedatangan Zaid. Ya. Ya, jumlah keduanya tidak ada mahal al-mi'rab. Ja Zaidun, ya, jumlah jawab dan jumlah apa? Syaratnya. Wa takhtasu bidukhuli ala al-fi'l al-madhi ala al-asah. Dan dikhususkan lama untuk masuk kepada fi'l madhi ala al-asah. Menurut pendapat yang paling sahih. Ya. Ya, sebagian mengungkapkan dengan ungkapan yang lain. Ya, terkait dengan lamma tadi. Ada yang mengatakan harfu wujud li wujud, ada yang mengatakan harfu wujub li wujub. Ya, harfu wujub li wujub. Ya. Tadi ja'a Amrun, nah itu diwajibkan kedatangannya karena sebab ya kedatangan Zaid. Kemudian wa kaunuhu harfan huwa madhhabu Sibawaih. Keberadaan lamma sebagai huruf adalah madhhab pendapatnya Sibawaih. Ya, ini pendapat dipilih oleh Ibn Malik. Wa zaama al-Farisi wa mutabi'uhu, sedangkan al-Farisi dan pengikutnya menyangka bahwasanya dan mengikutnya seperti Ibnu Jinni menyangka bahwasanya lamma adalah dzaraf lizaman bimakna hin, dzaraf zaman dengan makna hin. Terjemahnya ketika ya. Kalau dibawa kepada dzaraf ketika Zaid datang maka Amr datang. Tapi kalau kita bawa kepada harf wujud li wujud ya bisa terjemahnya tadi karena Zaid datang maka Amr datang. Fal makna fil misal, maka makna ya dalam contoh tadi menurut mazhabnya Al-Farisi dan yang lain, hina jaa Zaidun jaa Amrun, ketika Zaid datang maka Amr datang. Ya. Fayaqtadhi maji'uhuma fi zamanin wahid, ini menuntut bahwasanya kedatangan keduanya itu di satu waktu. Ya, ketika Zaid datang Amr datang satu waktu berarti. Wa huwa ghairu lazim. Dan itu tidak lazim. Fayaqtadhi maji'uhuma fi zamanin wahid. Ya. Ini konsekuensi pendapat ini adalah bahwasanya kedatangan keduanya dalam satu waktu, padahal apa? Ghairu lazim, tidak mesti. Sehingga yang lebih kuat mana? Hah? Yang pertama tadi harfu wujud li wujud. Berarti ini pendapat lemah ya. Ini kan lemah kan? Berarti tentu pilih yang pertama tadi. Kemudian wa yuqalu fiha fi nahwi bal lamma yadhuqu azabi, matanya dulu ya, kita ambil dikit. Wa yuqalu fiha fi nahwi bal lamma yadhuqu azabi harfu jazmin li nafil mudhari', dikatakan pada lamma, pada semisal contoh ya, tinggal kiaskan aja ya nanti ya yang lainnya. Bal lamma yadhuqu azab, bahkan mereka belumlah merasakan azab. Dikatakan lama pada semisal contoh ini sebagai harfu jazmin linafil mudhari', untuk menafikan mudhari', wa qalbihi madiyan, dan membaliknya kepada makna madi. Ya. Muttasil nafyuhu, yang mana penafiannya bersambung. Ya, terus bersambung. Lamma yadhuqu 'adzabi, maka belum merasakan azabku sampai nanti terjadinya hari pembalasan. Ya. Mutawaqqalan thubutu, ya ditunggu-tunggu terjadinya. Ala taru annal ma'na annahum, tidakkah kau perhatikan bahwasanya maknanya adalah annahum lam yadhuquhu ilal an, mereka belumlah merasakannya sampai sekarang. Maksudnya azab yang besar nanti di annar. Wa anna dzauquhum lahu mutawaqqa', dan bahwasanya dzauquhum lahu, mereka merasakan azabnya mutawaqqa', nanti akan terjadi. Ya, di masa mendatang. Ya, kita lihat sini syarahnya. Wa taratan yaqulu fiha idza dakhalat 'ala al-mudhari', dan terkadang dikatakan pada lamma tatkala dia masuk kepada fil mudhari'. Kalau lamma yang pertama harfu wujud li wujud, masuknya mesti kepada fil madhi. Ya, kalau masuknya pada fil mudhari', lihat. Dan terkadang lamma dikatakan padanya tatkala dia masuk kepada fil mudhari', pada semisal contoh bal lamma yadhuqu 'adzab harfu jazmin linafi hadatsil mudhari' wa qalbi, yang sering kita singkat dengan apa? Harfu jazmin wa nafin wa qalbin, singkat ya. Ay qalbi zamanihi madiyan muttasilan nafyu bil hal. Yani membalik zamannya menjadi madi yang terus bersambung penafiannya sampai sekarang. Muttasilan maksudnya muttasilan nafyuhu bil hal, hingga zaman waktu sekarang. Mutawaqqalan thubutuhu. Ya. Akan terjadi nanti. Akan terjadi nanti. Ditunggu-tunggu, tapi tunggu-tunggu cemas ya. Tawakku. Fil istiqbal, di masa mendatang. Ala taro annal ma'na fil misal, tidak akan kau lihat bahwasanya makna dalam contoh ayat tadi, annahum lam yadhuku ay al-azaba ilal an, mereka belumlah merasakan azab hingga sekarang. Wa nadhaqahum lahu mutawakku' fil mustaqbal, dan bahwasanya mereka merasakannya mutawakku' fil mustaqbal, ditunggu pada waktu mendatang. Ya. Ini insyaAllah jelas. Ini kalau masuknya kepada fi'il mudhari', biasanya demikian. Dia adalah huruf jazmin, wa qalbin, wa nafyin. Nah, itu ghalibnya, yang ghalib. insyaallah nanti kita masih pada membahas tentang lama, banyak di sini lama belum selesai, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Hari ini juga mungkin yang terakhir ya, insyaallah kita lanjutkan setelah semester berikutnya ya. Qalb, ya. Qalb, ya, kita tahu bahwasanya fil mudhari itu maknanya apa? Al-halatu bun istiqbal. Nah, ketika dimasuki lamma maka dibalik maknanya menjadi maudhi. Seperti antum contohkan di sini ya. Ya. Apa contohnya? Sekarang aja yang mudhari itu, misalnya adrusu. Ya, adrusu al-lughah al-arabiyah. Sekarang kan lagi belajar nih. Ketika dikasih lam adrus Allah al-Arabiyah. Sebelum kita ngomong, kita belum belajar gitu. Berarti madhi itu. Lam adrus Allah al-Arabiyah. Saya belum belajar bahasa Arab. Ini sampai sekarang. Belum. Sebelum kita ucapkan ucapan ini, ya kita belum belajar. Berarti kan madhi itu maknanya. Ya kan? Yang lebih gampang lagi, yang akal tak. Lamma. Ya. Akal tak, lamma. Sudah makan belum? Lamma. Belum. Sebelum kita ngomong, makan belum? Ya belum. Ya, silami enggak maksudnya membalik. Kalau akul kan saya makan, sedang makan atau akan makan. Kalau lam akul, saya belum makan. Madhi atau hal atau yang akan datang? Madhi belum makan. Sebelum kita ngomong belum makan itu. Iya. Sebelum zaman pembicaraan. Ya. Ya, cukup dulu ya. Assalamualaikum.